Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar, dan pemirsa dimanapun berada, untuk sementara mungkin tidak bisa menyaksikan televisi, untuk kita hentikan sejenak, karena beliau punya manhaj, dan itu adalah cara dan bukan aib, tapi sebuah kemuliaan yang beliau anut, yaitu mengikuti guru-guru beliau. Jadi tidak bisa disiarkan langsung melalui televisi untuk sementara. Akan tapi untuk session radio semuanya bisa mengikuti, para pendengar dimanapun Anda berada. Kita kedatangan seorang alim fadil ad-da'i ilallah as-syarif as-sayyidus syarif Sya'ban As-Sanhuri. Beliau asal dari Qatar dan beliau datang insyaAllah ingin akan memberikan faedah kepada kita semuanya, kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk beberapa saat, kemudian setelah itu akan kita lanjutkan acara seperti biasa yang bisa ditayangkan langsung melalui radio dan televisi. Nam Fadilatu Sayyid Syekh Asy-Syarif. Ada majlis al-hadis wa syarh hikam. Lakin ala masyitum afiduna bima yanfa'una. Fadal. Wa la yanham sahab sata asyara isyirin alaih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على النبي الأمين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا الشكر موصول لفضيلة الشيخ العالم الرباني جزاه الله خيرا على ما أولانا به من كرم وحفاوة واستقبال وعلى هذه الكلمة، والشكر موصول لحضراتكم على حسن الاستماع. ونرجع بالشكر إلى فضيلة الشيخ على الاستجابة لعدم التصوير بالفيديو، ونحن نأسف لكم جميعا أننا قطعنا عنكم تصوير الفيديو والتلفزيون، وهذا ليس بيدي هذه برنامج ومشورة ومنهج عند جماعة الدعوة والتبليغ، هم يهربون من الإعلام بقدر ما يستطيعون، وهذا أمر علينا من أميرنا. Baik, bismillah. Beliau mengucapkan, memulai dengan salam kepada para hadirin hadirat, kemudian mengucapkan salawat dan salam yang sangat sempurna untuk Sayyidina Habibina Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan para kerabatnya. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih kepada kami, kata beliau. Kemudian juga terima kasih kepada para hadirin semuanya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah memperkenankan untuk menutup untuk sementara televisinya dan syutingnya, karena beliau punya manhaj dalam dakwah, tidak berurusan dengan yang namanya televisi. Dan subhanallah, itu adalah manhaj yang luar biasa sebetulnya, karena saya tafsir jauh daripada kemasyhuran nanti, tafsir jauh daripada ini, luar biasa, dan semoga Allah menjaga hati kita semua. Jadi beliau mengucapkan terima kasih telah dipenuhi, bahwasanya siaran ini tidak langsung disiarkan di televisi. Ahibbatil kiram, ana fi qimmatis sa'ada liwujudi baina ahli, la aqul ikhwani, ana ash'ur fi'lan fi Indonesia wa fi hadha al-makan annani baina ahli منذ ان قدمت الى Indonesia wa nahnu nash'ur annana baina ahalina wajadna الشعب الطيب والمدارس الدينية وطلاب العلم وحفظة القرآن وعلماء كثير، فهذا شيء يشرح الصدر ويفرح القلب. فأستطيع أن أقول بلدة طيبة ورب غفور. Beliau mengatakan bahwasanya beliau merasakan saat ini berada di puncak kebahagiaan karena bisa berkumpul dengan keluargaku. Beliau mengatakan keluarga, bukan sahabat, bukan siapa, tapi keluarga. Karena di sini masya Allah kita temukan masyarakat yang sejuk, masih indah. Di sini ada madrasah, ada tempat-tempat menuntut ilmu, tempat-tempat yang sangat baik, para ulama-ulama. Dan beliau merasakan di tempat ini adalah merasakan seperti di rumah sendiri, karena baiknya warga-warga yang ada di negeri ini. Ahibbatul kiram, nahnu ji'na ila Indonesia, ma ji'na nu'allimukum. فالبلد مملوءة بالعلماء والحمد لله رب العالمين، ولكن جئنا زيارة لإخواننا ولأهالينا المسلمين في أندونيسيا صلة الرحم، ولها فضائل ومقاصد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد للإمام البخاري: من زار أخا له في الله، أخا نكرة في سياق العموم تشمل أي أخ، عرب، عجم، غني، فقير، في الله من أجل الله لا لمقاصد الدنيا، ناداه الله من السماء أن طبط وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. Hazirin hazirat rahimakumullah, beliau menyampaikan bahwasanya kedatangan kami ke Indonesia ini bukanlah untuk menggurui kalian, karena kami dapati di Indonesia ini banyak sekali para alim ulama, kemudian orang-orang soleh, dan kedatangan kami di sini hanyalah silaturahim, hanyalah berkunjung kepada saudara-saudara muslim semuanya. Dan kunjungan kami ke sini juga hanya karena Allah. Karena di dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari rahmatullah alaih meriwayatkan dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkunjung kepada saudaranya, man zara akhan lillah, barang siapa berkunjung kepada saudaranya umum, nakirah umum, saudara orang Arab, selain Arab, siapa saja, dan berkunjungnya hanya karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil dari langit, antibata, kamu adalah orang yang baik, wataba mamsyaka, dan perjalananmu adalah perjalanan orang-orang yang baik, dan kamu telah disediakan satu istana di surga. نحن تعارف أولا جماعة الدعوة التبليغ أتينا من بلاد العرب لزيارتكم، وهي جماعة أهل السنة والجماعة، لا تتدخل في السياسة ولا في الخلافات الفقهية ولا في الفتوى ولا في أمراض الأمة ولا في الجدل، ولكن يزور الناس في كل بلدان العالم بقصد الزيارة في الله ونشر المحبة والسلام والرحمة، وبقصد التعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله. Sebelumnya kami akan berta'aruf, akan berkenalan bahwasanya kami satu jamaah, yaitu yang sering dibilang dengan jamaah tablik, jamaah dakwah, jamaah khuruj. Maka kami sebenarnya adalah satu rombongan jamaah, termasuk daripada rombongan ahlu sunnah wal jamaah. Dan kedatangan kami, kunjungan kami ini tidak membahas atau berbicara tentang politik, tidak membahas tentang khilafiyah, perbedaan pendapat para alim ulama, dan tidak membahas penyakit-penyakit umat, tidak membahas aib masyarakat. Kami datang dengan rombongan-rombongan dakwah, maksudnya hanya berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala, supaya timbul mahabbah, saling cinta mencintai karena Allah, timbul kesatuan hati, timbul daripada satu hati, satu umat, dan saling bekerja sama, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Di Amerika yusammuna jama'at ad-da'wah at-tabligh jama'at as-salam. Di Eropa yaquluna 'alaihim jama'at ar-rahmah. Di al-Arab yaquluna 'alaihim jama'at al-ahbab. Kullu dhalik li'annahum yanshuruna as-salama war-rahmata wal-mahabbah. Di Amerika, jamaah tabligh ini dikenal dengan jamaah salam, karena suka menebarkan salam kalau bertemu. Kemudian di Eropa, suka disebut dengan jamaah rahmat, karena suka menyebarkan daripada rahmat. Dan di Arab suka disebut dengan jamaatul ahbab, yaitu jamaah orang-orang yang saling cinta mencintai. Karena memang kedatangan jamaah tabligh ini hanyalah untuk menyebarkan salam, dan untuklah menyebarkan rahmat Allah, dan untuk menyebarkan daripada kasih sayang cinta mencintai karena Allah. Fi bilad al-Hind yaquluna 'alaihim jama'at ad-da'wah wa islah an-nafs. Fal maqsud min al-khuruj huwa islah an-nafs. Qabla da'wat an-nas islah an-nafs. Qad aflaha man zakkaha. Dan maksud tujuan daripada jamaah tabligh, jamaah dakwah ini sebenarnya adalah islahun nafs, memperbaiki hati, memperbaiki diri. Karena sebelum berdakwah kepada manusia, hendaklah perbaiki dulu dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan nafsunya, dirinya, hatinya. Aqulu lakum hadisan satafrahuna bihi farahan shadidan. Qala sallallahu alaihi wasallam yu'ta qiyamati bi aqwamin ala manabir an-nur fi wujuhihim an-nur. Nawabin zai syekh. Fi wujuhihim an-nur, laysu anbiya wala syuhada. يغبطهم يعني يفرح بهم الأنبياء والشهداء. قال أعرابي يا رسول الله حلهم لنا صفهم لنا. قال أقوام من بلاد شتى من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله يذكرونه. إذن الفضيلة على منابر النور في وجوههم نور. المقصد نجتمع على ذكر الله عز وجل. Saya akan sebutkan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, yang begitu mulia dan merupakan kabar gembira bagi kita semua yang di sini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya akan didatangkan segolongan kaum nanti pada hari kiamat kelak. Dia akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Ini adalah satu kemuliaan dari Allah taala. Dan wajah mereka juga bercahaya. Dan mereka bukan para nabi, bukan pula para syuhada. Bahkan para nabi dan para syuhada iri terhadap mereka. Iri karena bangga ketinggian derajat mereka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang berdatangan dari suku bangsa yang berbeda-beda, kemudian dari daerah-daerah yang berbeda-beda, berkumpul menjadi satu dalam satu majelis untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini untuk mengingat Allah dan satu kemuliaan. Nanti pada hari kiamat wajahnya akan bercahaya dan akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar bercahaya. Amin Allahumma amin. آمين. أتكلم مع حضراتكم وقت قليل عن فضائل الدعوة. الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة رجالا ونساء بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر نبي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر أمة هذه الأمة المحمدية. ما في أمة بعدكم. فشرفكم الله بما شرف به الأنبياء. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لجميع الناس، لجميع اللغات، لجميع الطبقات. فهذه هي الفريضة الغائبة. الدعوة إلى الله هي أم الأعمال. بسبب الدعوة تأتي الفرائض وتأتي السنن والنوافل، وبسبب الدعوة تزيد الأخلاق وتأتي العبادات وتتحسن المعاملات والمعاشرات. ولذلك سماها العلماء أم الأعمال. بسبب الدعوة يتولد منها الإيمان والتوحيد، تولد من الصلاة والصوم والعبادات، الزكاة والحج والصدق، تولد منها المعاملات والبيوع حسب الشرع، تولد منها حسن المعاشرة مع الزوجة والأولاد، يتولد منها حسن الخلق مع جميع الناس، مع المسلمين وغير المسلمين. نعم. Karena waktu yang singkat, maka saya akan berikan satu keutamaan tentang pentingnya dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Umat ini adalah umat yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, dan umat ini adalah umat yang terakhir. Tapi umat ini adalah umat yang istimewa karena diberikan tanggung jawab dan amal para nabi-nabi terdahulu, sehingga umat ini akan mendapatkan derajat, akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya para nabi dan para rasul. Bedanya satu saja, umat ini bukan para nabi, tapi mendapatkan amal, mendapatkan kemuliaan sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Maka alim ulama mengatakan dakwah ini adalah wadhifah, tanggung jawab daripada umat ini. Hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW saling mengajak kebaikan satu sama lain dan saling mencegah kemungkaran satu sama lain. Karena dakwah adalah ummul amal, induknya amal. Kalau dakwah dihidupkan, maka ibadah akan menjadi hidup, sunnah-sunnah Rasulullah SAW akan menjadi hidup, kemudian kewajiban-kewajiban akan diamalkan oleh umat manusia dan akhlak akan menjadi baik, kemudian hubungan kekeluargaan akan menjadi baik, hubungan bertetangga akan menjadi baik, pergaulan masyarakat akan menjadi baik. Semua kebaikan-kebaikan akan wujud dengan sebab kerja dakwah. Al-ilmu wal-fatwa lil-ulama, ad-da'watu li-jami'il umma hatta lil-awam. Rawa al-imam al-Bukhari fi sahihi qala alaihi salatu wassalam balligu fi'al am taklif anni tashrif an sidi wa nur'ayni sallallahu alaihi sallam an rasulillah anni walau ayah lil-tashil wa takhfif بلغوا عني ولو آية. فالعوام يستطيع يبلغوا آية، تستطيع تدخل المقهى والمطعم تذكر الناس بالله وبالصلاة، تستطيع تذكر الناس بالتوبة، تتكلم عن عظمة الله وربك فكبر. فالدعوة سهلة جدا ومتناول الرجال والنساء والعوام والعلماء. أما العالم يتميز بالعلم والفتوى والتفسير. تنقل جواب دعوة ini umum, tidak hanya kepada alim ulama saja, tapi orang awam pun dia bisa berdakwah. Kalau para alim ulama, dia punya tanggung jawab, punya tugas untuk mengajar, untuk berfatwa, untuk menerangkan hukum-hukum syariat, membacakan kitab-kitab. Ini tanggung jawab para alim ulama. Akan tapi tanggung jawab dakwah adalah untuk semua umat Islam, walaupun dia orang awam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih Nabi SAW bersabda balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Balighu fi'il amr, yakni perintah dari Nabi SAW, sampaikan dariku. Ini adalah satu tanggung jawab. Anni, dariku, dari hadisku, sabdaku. Ini suatu kemuliaan untuk membawa hadis-hadis Nabi SAW walau ayah, walaupun satu ayat adalah satu keringanan. Maka sebenarnya usaha dakwah ini untuk orang awam pun bisa. Orang yang orang awam tidak tahu apa-apa, dia bisa mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk taubat, ayo kita bertaubat, bisa. Maka usaha dakwah ini adalah tanggung jawab umat Islam semuanya. Qala Umar radhiyallahu anhu, man arada an yakun min khairul ummah yuaddi syarat Allah fil ayah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, wa illa la yakun min khairul ummah. لأن الله اشترط في الآية سبحانه وتعالى. نعم. سيدنا عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه mengatakan barang siapa yang ingin menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat, maka sempurnakan syaratnya Allah di dalam Al-Qur'an. Sempurnakan keinginan Allah dalam Al-Qur'an. Apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingin menjadi khairu ummat, umat yang terbaik, maka tunaikan syarat Allah, suruh kebaikan dan cegah kemungkaran, yaitu dakwah. Barang siapa yang tidak buat ini, maka dia tidak akan tergolong khairu ummah. Min fadail ad-da'wah aidan ay insan yad'u ila Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yarhamuh. Fil Quran was sunnah qala alaihi salatu wasalam ballighu anni yarhamukum Allah. Tuballigh ta'tika ar-rahmah. وفي القرآن الكريم في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. نعم. Dan orang yang berdakwah adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin rahmat Allah, hendaklah dia mengajak kebaikan satu sama lain, mencegah kemungkaran satu sama lain. Dalilnya hadis Nabi SAW balighu anni yarhamkumullah, sampaikan dariku maka Allah akan memberikan rahmat sayang kepada kalian. Dan di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan satu sama lain saling bekerja sama, saling bantu-membantu. Dalam apa? Dalam mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, dan mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Min fadailid da'wah tad'u ayy insan ya'mal khair laka nafs al-ajr, qala alaihi salatu wassalam ad-dallu 'ala al-khairi kafa'ilihi. Naam. Dan di antara keutamaan orang yang mengajak kebaikan satu sama lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menunjukkan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Rawal Bukhari fi sahihihi an Ali radhiyallahu an qala sallallahu alaihi wasallam la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Naam. Dan di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, seandainya dengan sebab kamu satu orang saja dapat hidayah, dia bisa taat kepada Allah, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah, lebih baik bagimu daripada mendapatkan dunia seisinya. Ad-da'i ila Allah min al-falihin dunya wa akhirah. Ad-dalil waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allahumma ij'alna min al-falihin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan keutamaan dakwah ini adalah orang yang mengajak satu sama lain dengan kebaikan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Ad-da'i ila Allah yanju 'inda wuqu'il halak 'ala an-nas. Idza hadasat al-mashakil ad-da'i ila Allah yanju. Man alladhi yunajjih? Rabbuna 'azza wa jalla. Rabbuna yunajjih. Ma ad-dalil? Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su'. Surat Al-A'raf. عندما وقعت المشكلة على بني إسرائيل أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط. نعم. Dan orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka ketika Allah menurunkan bala musibah-musibah, Allah akan selamatkan dia. Allah akan selamatkan dia. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, dan kami akan selamatkan di antara mereka itu orang-orang yang mencegah daripada keburukan-keburukan. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sallu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga nanti. Wa qala alaihi salatu wassalam, sallu ala nabi al-awwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man ahya sunnati, i'inda fasada ummati, falahu ajri mi'at shahid, wa fi riwayah shahid. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, di zaman sekarang dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Dalam satu riwayat 1 orang mati syahid. Wa aidan ahibbati kiram, wujuhud du'a nadir مستيرة بنور الله دنيا وآخرة. روى الترمذي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه. اللهم صل عليه. نضر له امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم. Dan orang yang senantiasa menyampaikan kebaikan-kebaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang tersebut dengan apa? Dengan dicerahkan wajahnya di dunia maupun di akhirat. Nabi bersabda, semoga Allah mencerahkan wajahnya yang mendengarkan satu hadis dariku kemudian dia menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain. Khairan nakhtim hatta la nakhuz al-barnamaj minkum habibi wa nur 'aini sallallahu alaihi wasallam. عليه وسلم مشى إلى الطائف ضربوه وأدموه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ضرب من أجلنا وسال الدم من وجه الشريف ومن قدمه يمشي من مكة إلى الطائف ماشيا على رجليه ليذهب إلى سوق عقاض بين الجبال والتلال. ذهبت بالسيارة تقريبا 90 كيلو بين الجبال لكي يدعو إلى الله، فوصفه الله عز وجل في القرآن وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صلى الله عليه وسلم. فاستعدوا وكونوا مثل نبيكم وحبيبكم وشفيعكم، من أراد أن يكون معه في الجنة فليقوم على وظيفته وعلى جهده وعلى عمله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan di akhir tausiah ini saya akan ceritakan satu kisah kekasih kita, junjungan kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah ke Taif, maka orang-orang Taif mereka melempari Nabi dengan batu, sehingga dari mulai ujung rambut dan mulai kepala sampai kaki Nabi berlumuran dengan darah. Untuk apa mengajak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal dari Mekah ke Taif ini melalui pegunungan-pegunungan, melalui padang pasir yang jaraknya kurang lebih 60 km dengan mobil. Dan zaman dulu Nabi hanya mengendarai onta saja, sendirian datang ke sana. Maka subhanahu wa ta'ala, untuk apa datang ke sana? Supaya umatnya mendapatkan hidayah dari Allah, supaya umatnya mendapatkan kasih sayangnya Allah, sukses, berbahagia dunia dan di akhirat. Inilah usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir tausiah ini saya berpesan, siapa yang ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, maka ambillah kerja Nabi, yaitu kerja dakwah. Hendaknya kita satu sama lain saling mengajak kebaikan, saling mencegah kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua bersama dengan junjungan kita habibana wa syafi'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkur li fadilatil syekh al-allamah al-fadil alladhi akramana bi hafawatihi wa bi karamihi wa makkanana min hadhihi al-kalimah at-tayyibah. Wa ashkurukum jami'an ala husn al-istima' wa jazakum Allah khair. Nahnu fi majalinja وجيناكم للزيارة، والإخوة عندكم هنا أهل الدعوة عندهم مركز في منطقتكم، فنرجو التعاون معهم. وأشكر فضيلة الشيخ جزا الله خير على ما أولانا به من هذه النعمة الكبيرة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. آمين. اللهم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضاء نفسك. اللهم صل عليه صلاة تفتح لنا بها كل مغلق يا رب العالمين، ترفعنا بها أعلى الدرجات، تنجينا بها من جميع السيئات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا في المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم أنزل على أهل أندونيسيا أجمعين خاصة والمسلمين عامة الهدايات والرحمات والخيرات والبركات والأمن والأمان ووافر الأرزاق. اللهم بارك لهم في مدارسهم، في أولادهم، في بناتهم، وفي نسائهم، وفي أموالهم، وفي علمهم. اللهم انفع بهم العالم يا رب العالمين. جعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mendengarkan faedah-faedah dari Fadilatul Syekh As-Sayyidi Syarif Sya'ban As-Sanhuri. Dia adalah salah satu ulama dari Qatar yang telah memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita dan berikan motivasi, bisa memberikan semangat baru bagi kita untuk terus berjuang di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukaddimah pada malam hari ini. Kita langsung saja kepada kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-242. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darina amin ila anqal. Al-ka'inu fil kauni ولم تفتح له ميادن الغيوب مسجون بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته. الكائن, kita ini kain, wujud yang ada di dunia namanya kain, manusia ini kain, kita adalah kain. Fil kaun, di semesta ini. Fil kaun, di semesta ini. Walam tuftah lahu mayadinul ghuyub, jika belum dibuka maidan atau wilayah yang mengenalkan kita kepada yang gaib, maka ketahuilah orang tersebut seperti masjunun, terpenjara. Bimuhitatihi, terpenjara oleh apa yang meliputinya, dunia ini. Wamahsurun, dan gerak-geriknya terbatas. Fihai kalidatihi, di dalam dirinya sendiri. Jadi terbatas di dalam dirinya sendiri. Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan kembali bahwasanya di dalam dirimu itu ada jasad dan ada ruh. Ruhmu itu hendaknya engkau kenalkan kepada Allah yang tidak terikat dengan materi, yang tidak terbatas dengan semesta ini, yang tidak diliputi oleh semesta, tapi Allah Zat yang maha kuasa, kekuasaannya mutlak. Dan roh ini selalu rindu kepada Allah pada hakikatnya, pada dasarnya semacam itu, kecuali di saat roh itu dikuasai hawa nafsu, menjadi hina dan rendah. Kapan roh ini tidak sampai kepada Allah, tidak kenal Allah? Di saat dibelenggu dengan kaun, dengan semesta ini, terpenjarakan. Jadi orang yang tidak kenal Allah itu punya jiwa seperti terpenjara. Jadi biarpun dia kerja keras seperti apapun, paling luas adalah hanya semesta ini, mengumpulkan harta, kekayaan, ini itu dan sebagainya. Dan kebahagiaan pun hanya sebatas ini. Dan setelah meninggal pun berakhir karena hanya sebatas semesta ini. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan, engkau punya jiwa, punya ruh, yang hendaknya engkau bawa kepada kenal Allah yang tidak terbatas hanya dengan kaun ini. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Sehingga kita bawa kepada iman, kepada yang gaib, kepada surga, adanya neraka dan seterusnya, dibawa kepada yang gaib. Sementara kalau jasad ini akan bisa menikmati sesuatu yang terlihat, yang dirasakan oleh kulitnya, dirasakan oleh lidahnya, itu manis, lezat dan sebagainya, dipandang oleh matanya, didengar oleh telinganya, ini kaun. Tapi roh lebih dari itu dan tidak terbatas dengan hancurnya semesta ini. Setelah itu masih ada kebahagiaan. Dan di dunia orang yang memperhatikan ghidha'ur ruh, makanan pokok ruhnya, yaitu kerinduan kepada Allah, ibadah, kesujukan ibadah kenal Allah, ketahuilah yang namanya kebahagiaan dunia ini tidak ada apa-apanya. Sehingga banyak kita saksikan, apakah cerita dari orang-orang pendahulu atau orang hari ini, dunia yang bagi mereka adalah ringan, sehingga kita menemukan orang yang mudah bersedekah membuang hartanya, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala bahkan tidak sedikit hamba-hamba yang rela melepas nyawanya, merenggang nyawanya demi berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena apa? Mereka ingin lepas dari penjara ini, tidak mengikat rohnya dengan dunia dan semesta ini, akan tapi telah disambungkan dengan zat yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat kebahagiaan. Maka kalau kita, maksud Ibn Abtailah mengingatkan, sebahagia, sesenang-senangnya dirimu, seluas-luas langkahmu, jika itu adalah urusan jasadmu, terikat dengan semesta ini. Tapi jika engkau mencari kebahagiaan rohani, tidak ada batasnya. Bahkan bukan saja di dunia, tapi di akhirat pun engkau akan menemukan kebahagiaan. Ringkasnya, Ibn Abtailah Sakandari untuk mengajak kita untuk selalu peduli dengan hidup roh, agar kita sadar bahasanya di dalam diri kita tidak hanya urusan jasad saja. Sementara selama ini kita mengejar kepentingan jasad, seolah-olah kepentingan roh, ngumpulkan dunia seolah-olah kepentingan roh. Sebetulnya yang kita cari adalah urusan makan, tempat tidur, tempat tinggal, dan tidak urusan jasad kita. Roh kita tidak butuh itu. Dan memang kita bertemukan perlu untuk memperhatikan kebutuhan jasad waktiku ladhi hakin haqqah. Akan tapi memahami waktiku ladhi hakin haqqah, haknya jasad kita penuhi, kita beri makan. Orang kalau enggak makan haram, dosa, bunuh diri. Waktu haus minum dan seterusnya. Akan tapi Ibn Athaillah mengingatkan, di dalam dirimu bukan sekedar jasad, akan tapi di dalam dirimu ada roh yang punya kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka carilah Tuhanmu, carilah Tuhanmu, kenalkan rohmu, batinmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau terus berusaha mencari Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kalau sudah berusaha untuk kenal Allah, maka ketahuilah dia akan menemukan kebahagiaan tidak terbatas dengan semesta. Bahkan semesta tidak ada artinya, bersama hancurnya semesta kebahagiaan tetap dimiliki. Sehingga mungkin dia orang yang tidak punya harta, dia ada orang sangat fakir dalam hidupnya, akan tapi hatinya kenal Allah, di dunia pun dia sudah menemukan kebahagiaan. Tapi begitu sebaliknya, yang kebahagiaannya hanya semesta ngurusi jasad, lihat biarpun dia mendapatkan satu lembah emas, dia pengen yang kedua, kedua pengen yang ketiga, punya 10 pabrik, minta 20 pabrik dan seterusnya, hidupnya untuk mengejar semesta, biarpun dia melanglang di dunia, di semesta ini terbatas, seperti terpenjarakan dan terbatas dan sangat terbatas. Dan batasnya sangat jelas, kita pun akan mengetahui batasnya. Kapan itu? Kita mati meninggalkan semesta semuanya, meninggalkan dunia ini, dan tidak akan bisa kita rasakan kekayaan yang kita tumpuk. Mobil mewah pun sudah tidak kita bisa rasakan, lihat. Bahkan kadang-kadang belum mati pun sudah banyak makanan kita tidak boleh memakannya. Tidur sudah tidak enak, miring sana miring ke sini karena banyak penyakit dalam dirinya. Itu baru di dunia, kaun terpenjarakan dia kita. Tapi kalau sudah roh kita kenalkan kepada Allah, kita sambung kepada Allah, dan ini kerjaan para ahli tasawuf untuk mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga lihat kebahagiaan sudah dirasakan di dunia dan dia tidak terikat dengan materi lagi, sehingga bagi dia materi tidak akan mengganggu kebahagiaannya. Datangnya materi biasa saja tidak menjadikan dia pusing, berkinya materi tidak menjadikan dia pusing, karena dia sudah kepada zat yang telah menciptakan kebahagiaan. Dan inilah yang diseru oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, agar kita semuanya peduli dengan urusan roh dan batin kita. Kalau bahasa kita sudah siraman rohani, kenal Allah, berzikir, ibadah, zikir, ibadah, bukan cari duit. Cari duit sudah ada bagiannya, ada jam untuk cari duit. Akan tapi sisihkan waktumu untuk kenal Allah, di tengah malam untuk mengadu kepada Allah. Nazala rabbuka, Allah turun sampai sepertiga malam. Kalau sudah sampai sepertiga malam akhir, Allah menyeru, al min mustaghfirin fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Al min ta'in fa'ujiba, siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Al min sa'ilin sa'utiyah, mana yang minta kepadaku akan aku beri. Allah rindu untuk bangun malam, sholat rindu, ini ruh. Bahkan sudah menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia sudah menemukan kebahagiaan. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang kenal Allah. Baginya dunia tidak akan mempengaruhi. Apakah di saat kaya tetap dia hatinya sejuk kepada Allah. Dan tidak jaminan orang kaya tenang. Ternyata orang kaya banyak bingung, lihat. Dulu di saat melarat pun masih bisa nyantai duduk enak dengan saudara, sanak dan tetangga. Semakin kaya bingung dia. Setiap hari saya harus dapat nih, harus pergi shopping, apa macam-macam. Banyak orang yang dengan kekayaannya ternyata bukan menemukan ketenangan di dalam dirinya. Begitu sebaliknya kita menemukan orang di kampung-kampung, lihat, kerja sehari untuk makan sehari, tapi setiap hari bisa kumpul dengan tetangga, ngobrol, candaria dan seterusnya. Karena apa? Kebahagiaannya sesungguhnya adalah bukan dengan materi ini, akan tapi ruh inilah, ruh hati di dalam hati kita. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya dan hakiki adalah di saat kita sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mencari itu semuanya. Sisihkan waktumu untuk memohon kepada Allah. Di saat sholat khusus untuk mengadu kepada Allah. Di tengah malam mengadu kepada Allah. Lidah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita hadirkan setiap saat. Maka inilah hidaknya ruh, makanan pokok hati kita. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita belum memasuki wilayah ini, belum kenal Allah, rindu kepada surga, ghaib, mayadinul ghaib dikatakan. Kalau sudah hati kita belum rindu surga, takut neraka, maka kita belum menemukan keindahan yang sesungguhnya. Jiwa kita masih terbelenggu, dipenjarakan oleh kawan, oleh semesta, oleh rumah kita, oleh tanah kita, oleh kekayaan kita, oleh istri kita, oleh anak kita. Hati kita belum bebas. Kalau sudah kenal Allah, roh kita dengan Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi indah. Di dunia sudah menemukan keindahan, bahkan di saat dia dalam keadaan sakit pun dengan bermacam-macam penyakit, ternyata dia rindu Allah Subhanahu wa taala, bibirnya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Ditemukan suatu ketika ada orang sakit dalam keadaan kakinya terputus, korengan, leper, semuanya sakit, tatonya lidahnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, bagaimana engkau dalam keadaan semacam ini masih mengucapkan alhamdulillah? Rupanya beliau bersyukur, alhamdulillah aku punya lidah masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tubuhnya sudah sakit, jasadnya adalah sudah tidak pantas untuk dilihat, tapi hatinya kenal Allah Subhanahu wa taala, ternyata jasad bagi dia tidak mengurangi kebahagiaannya. Inilah yang kita cari. Semoga Allah berikan kepada kita kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan roh di dunia dan nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya apa tadi? Memasuki wilayah yang gaib. Wilayah gaib maksudnya apa? Roh kita kenalkan kepada yang gaib. Keyakinan kepada surga, janji-janji Allah, padang mahsyar, alam barzah, kematian bahasanya setelah itu ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, neraka dan seterusnya. Allah dan kerinduan dan sanjungan dari Allah di surga nanti, agar kita rindu. Itu hidayahnya roh gaib. Jadi kalau orang belum bisa masuki mayadinul ghaib, wilayah yang ini, kalau yang dipikir hanya perusahaanku harus tambah, mobil harus tambah, terbelenggu seperti jiwa yang terpenjarakan. Jiwamu tidak akan bahagia secara sesungguhnya. Akan tapi kalau engkau ingin menemukan kebahagiaan sesungguhnya, kenalilah Allah, masuklah mayadinul ghaib. Di situ ada janji Allah tentang surga, bukan mobil 1-2, akan tapi kebahagiaan yang sesungguhnya di surga Allah, di Firdaus, di surga tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah kita buka pertanyaan kepada siapapun yang ada undak-undak atau ingin menyampaikan, dan juga kami undang kepada siapapun para pendengar dimanapun Anda berada, ada layanan untuk bisa bertanya dari tempat-tempat yang jauh, bukan hanya sekedar yang hadir di majelis, dari pemirsa dan para pendengar, dan juga yang melalui media-media kita, semuanya bisa menanyakan pertanyaan, tapi dibagi, dicatat, yang hadir hanya satu-satu, selebihnya untuk yang dari jauh. Sugeng kacang kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, yang telah masyarahi kita ahlikan di malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini Allah permudah kepada kita semua untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, kepada para hadirin, hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jamaah laki-laki satu dan jamaah wanita satu, dari masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli alaihi wa ala sahbihi. Mohon maaf Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, ada beberapa macam sunnah. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiganya sunnah takririyah. Yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan berikut contohnya sunnah takririyah. Sekian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mendapatkan titipan pertanyaan. Bagaimana menghadapi anak yang keras keinginannya dan sudah biasa dituruti sampai dia minta yang di luar kemampuan orang tuanya. Dia mogok makan, sudah dibujuk dengan berbagai cara tapi belum berhasil. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah masalah sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Sunnah itu dalam bahasa Arab, kalau secara lafaz adalah sunnah adalah jalan. Atau di dalam istilah bermacam-macam. Kalau sunnah menurut para pakar usul fikih, kalau pembahasan urusan fikih, sunnah bukan sunnah di dalam urusan ilmu hadis. Sunnah di dalam urusan para usul fikih, sunnah adalah sesuatu yang mayusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah di dalam pembahasan fikih dan usul fikih, bagi yang melaksanakan maka akan dapatkan pahala. Maka sunnah di sini nanti ada bandingannya adalah wajib, ada haram, ada makruh, ada mubah. Tapi sunnah yang ditanyakan bukan sunnah masalah ini. Sunnah di dalam masalah pembahasan ilmu hadis. Hadis adalah sunnah. Maksudnya sunnah qauliyah adalah sesuatu yang pernah diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi'liyah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takririyah disaksikan oleh Nabi lalu Nabi diam. Ini pembahasan ilmu hadis. Ini bukan pembahasan di dalam urusan ilmu fikih tadi. Makanya sebagian orang sering ngomongkan ini sunnah, sunnah. Loh, sunnah apa maksudnya? Lafadznya sama, sampai suatu ketika ada orang mungkin telat belajarnya atau bagaimana, tiba-tiba suatu ketika marah. Marah waktu kami lagi haji, kami tidak mengusap seluruh kepala, karena kita adalah madzhab Imam Syafi'i. Kami hanya mengusap kepala sedikit. Ada salah satu orang, model-model kayak ustaz. Tiba-tiba, akhirnya, ya akhi kenapa ente kok tidak usap semuanya? Ana madzhab Syafi'i. Tapi kan ada riwayat dari Nabi semuanya. Oh enggak begitu, di dalam fikih, di dalam madzhab Syafi'i adalah cukup satu rambut. Madzhab Imam Abu Hanifah nasiyah atau setelapak tangan ini. Madzhab Imam Malik adalah semuanya. Maka di dalam madzhab kita Imam Syafi'i sunnah kalau kita meratakan. Sunnah di dalam pembahasan fikih ini dimasukkan bab hadis Nabi. Lah itu sunnah lah, kamu sunnah kamu langgar, berarti kamu anti sunnah Nabi. Berarti ente melanggar Rasulullah pakai Al-Qur'an, man syakik rasulan. Bukan itu pembahasan, Ustaz. Ini kalau qulu salama, kita harus jawabkan assalamualaikum. Ini enggak ngerti. Jadi enggak bisa membedakan antara sunnah dalam makna halal haram tadi, akan tapi sunnah yang artinya adalah sesuatu yang dikerjakan Nabi atau diucapkan oleh Nabi, itu namanya sunnah atau hadis. Hadis Nabi itu terdiri dari qauliyah, fi'liyah, takririyah. Biarpun itu tidak diucapkan Nabi, tapi kalau dilakukan Nabi masuk bab hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbisu khataman min fiddatin wa fassuhu mimma yalil kaf, misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin, min fiddatin, dari perak, fasnya matanya adalah di telapak tangan. Ini hadis sahih. Nah, misalnya ini. Ini apa Nabi melakukannya. Tapi Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Qala, Nabi berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Itu qaul. Nabi berkata, yang tadi Nabi berbuat. Yang ketiga, misalnya dalam hadis Bukhari, "Inna raf'as sawti bidzikri kana fi 'ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafu minal maqtubati kana fi 'ahdin Nabi." Bahwasanya orang melakukan zikir mengangkat suara dalam zikir ini pernah ada pada zaman Nabi. Ada pada zaman Nabi kok Nabi diem, termasuk bagian sunnah dalam ini pembahasan ilmu hadis, bukan bahasan sunnah halal, sunnah haram, mubah, itu bukan. Ini bahasan ilmu hadis. Baik, ada pun pertanyaan selanjutnya adalah tentang anak. Anak itu sebetulnya lihat, bayi itu tidak bisa mulai, anak itu ngikut. Bagaimana kita melatihnya? Ibu menemukan anak, mungkin semua ibu pernah punya pengalaman menyapih sang anak, ya tidak? Ibu kalau menyapih bagaimana? Langsung dilepas begitu main jerit-jerit? Oh tidak. Sama sebetulnya. Jadi kan pelan-pelan. Jadi mungkin dikasih apa besok dikasih apa bahasa pahit-pahit dikit, tapi dia masih ini kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Pelan kalau langsung di ini bisa enggak makan dia. Namanya anak itu enggak ngerti, begitu juga kalau kita ingin menjauhkan anak dari kebiasaan jelek. Itu juga pelan-pelan, tapi sebetulnya yang perlu disalahkan orang tuanya dari dulu membiasakan yang jelek. Enggak mungkin tidak. Anak enggak ngerti apa-apa. Anak tidak bisa ngapa-ngapain kecuali orang tuanya telah melatih dengan menuruti semua keinginan, dan itu adalah kelemahan dan itu kesalahan. Anak itu harus dilatih mulai dari kecil untuk bisa patuh pada orang tua. Ini jangan, ini jangan. Sayang itu tidak boleh. Tentunya waktu melarang dengan bahasa lembut. Sayang itu tidak boleh, sayangku. Ini Allah tidak suka dan sebagainya. Sambil dicium. Dia ngerti. Kita tidak pernah melarangnya, semuanya dituruti. Sampai kadang-kadang anak itu enggak punya senjata. Jadi kalau saya minta kepada mama tidak dikasih, coba saya gulung-gulung pasti dikasih. Gulung nih, depan supermarket. Dundung. Nah ini. Jadi yang salah adalah orang tua. Makanya wahai para orang tua, anakmu adalah seperti bayi. Bayi mulai gede. Jadi bagaimana orang tuanya membiasakannya? Kalau dibiasakan dengan menuruti semua keinginannya, haram dosa malahan. Bukan sayang yang sesungguhnya. Sampai mohon maaf ini bohong saya ingatkan. Tidak bisa memarahi anaknya setiap hari dengan iPad. Itu ngerusak mata, dan orang tua paling jahat itu saya ingatkan, biar sayang sama anaknya. Jahat wahai para orang tua itu. Suatu ketika saya diceramah semacam ini. Di paling depan ada seorang anak, ibunya itu khusyuk dengan ceramah melihat kami. Tapi anaknya di iPad terus. Mata insya Allah. Sementara lampu kurang begitu terang. Ini mungkin dalam umur 8 tahun, 9 tahun sudah rusak matanya. Ibunya sayang katanya, sayang yang salah itu. Ibu menyiksa anak itu. Anak gak ngerti, anak belum punya akal. Tapi dikasih, gak bisa melarang HP-nya dari anaknya itu. Akhirnya kami stop ceramah sebentar. Selamat. Mohon maaf ibu, anak soleh sayang dan supaya kita manja. Mohon kepada semua ibu supaya tidak seperti ibu yang satu ini. Ini ibu ini kelihatannya sayang sama anak, sebenarnya dia jahat kepada sang anak. Anaknya akan dirusak matanya. Tolong wahai para orang tua, ini sayang kami kepada anda semuanya. Tahan anak, jangan main HP terus matanya sakit itu. Terus gini kemana-mana. Insya Allah. Ibunya gak bisa ngelarang, ajib, aneh. Anda menyiksa orang tua, dolim anda. Anda dolim. Ini saya kerasi begini biar sadar ini. Kalaupun harus menonton apapun misalnya, biarpun itu islami, harus ada jarak yang jauh. Televisi berapa meter, 1 atau 2 meter atau 3 meter jauh. Kalau harus nonton jauh-jauh, kalau enggak boleh. Harus dilatih sembilan. Kita tidak cukup mendidik roh, jasadnya pun harus kita perhatikan anak-anak kita. Ada orang tua yang sayangnya berlebihan, bukan sayang, dia menjerumuskan. Maka saya ngomong kasar begini karena saya sayang pada ibu-ibu. Saya kasihan lihat anak-anak sama ibunya, dibiarin dong. Ibunya ngaji, 2 juz, anaknya matanya tragum nanti sudah. Tolong diperhatikan ibu, ya agak keras sedikit. Kenapa bu ya keras? Karena saya sangat sayang dengan anak-anak. Saya tidak tega melihat anak semacam itu. Saya tidak tega. Ada yang kecil-kecil sudah matanya 5 cm kacamatanya sudah. Karena gara-gara kata dokter, amat urusan layar dong. Televisi pun demikian. Jangan buka televisi ku lagi. Kecuali terang. Dan harus jauh. Kalau dekat-dekat tidak boleh. Ini termasuk harus dilarang. Biarpun nangis sesaat, tapi anak kita bakal sehat setelah itu. Nangis itu sehat. Yang tidak sehat itu yang tidak bisa nangis. Ya, coba. Ini yang saya sedikit keras sedikit karena saya sayang. Saya melihat anak-anak, saya sayang dengan anak-anak. Saya sayang dengan anak-anak kecil, cuman kadang-kadang ibu-ibunya pada tidak sayang itu. Lihat itu, apalagi yang banyak duitnya itu. Tidak sayang anda itu. Saya gini-gini biar sadar ini, mohon maaf ya. Karena sayang kepada anak-anak ibu. Kalau ibu tidak anak tidak sayang sama anak, kasihkan saya, tak ambil nanti anaknya. Anaknya mau diseksa dengan anak. Belum lagi tontonannya enggak karu-karuan dan sebagainya. Apalagi game yang layarnya tebal begitu. Mau masuk ke layarnya. Astagfirullah. Ibunya diam tak kasih duit. Sayang, kasih sayang. Bukan sayang. Anda tidak sayang. Semoga semuanya dengar ini dan sadar. Buya kok kasar benar. Saya kasar. Kadang-kadang memang harus pakai cambuk, tapi cambuk cinta ini. Cambuk sayang. Kalau saya enggak ngomong gini enggak paham-paham. Mulai kemarin saya sindir-sindir enggak ngerti-ngerti. Ini kemudian ada yang bertanya, ini yang sangat baik. ibu tahan, mungkin harus dengan nangis, tapi jangan sampai menyiksa. Mungkin nangis hari itu tapi diganti, misalnya apa apa, nangis sampai nangis tapi diam-diam dibelikan. Tapi caranya apa? Kamu boleh tapi tidak boleh meminta. Minta yang bagus, selagi minta yang jelek tidak saya kasih. Tapi kalau minta yang baik saya kasih. Perlahan untuk kita melatih dia untuk patuh. Misalnya minta mainan apa? Enggak, kalau cara begitu saya enggak ngasih. Pokoknya enggak ngasih, enggak. Biarpun nangis enggak. Abahnya suruh bisik, minta yang baik, minta yang baik. Mama, mama, mama ini. Oh iya, pelan-pelan. Akhirnya mulai dengar sama mamanya. Yang jadi masalah itu adalah mama sama papanya itu rebutan, rebutan kekuasaan. Sehingga mamanya marah, papanya enggak apa-apa, mamamu dari dulu juga cerewet, Mang. Musibah ini. Bukan begitu. Jadi mungkin seorang mamanya, ibunya melarang dan sebagainya, karena caranya enggak baik, gulung-gulung nangis dan sebagainya, bapaknya yang membisiki, kamu jangan gitu. Coba kamu yang baik. Pasti mamanya mau. Sudah sekongkol tadi, sekompak tadi. Mulai dia baik, mama minta, oh langsung dipeluk sayang. Jadi dilatih. Tapi harus rela nangis daripada mata anak kita sakit selamanya, makanan kadang-kadang. Belum lagi nanti dengan permintaan-permintaan yang Masya Allah sampai ibunya enggak punya duit membelikan. Mengajari ibunya jadi pencuri ini. Mencuri, mengajari ibunya korupsi, mengajari ibunya ngambil duit masjid. Ini gara-gara apa? Anaknya dituruti terus, harus. Biarpun menangis enggak apa-apa, asalkan tidak membahayakan. Oh, nangis biasa, dia capek nangis, habis nangis ambilin kesukaannya yang lain. Misalnya kalau ini berbahaya, sudah saya akan belikan sudah es krim saja yang ini. Kalau ini berbahaya, ya tidak saya kari. Tidak, sayang, lagi ngehaus, hausnya nangis, wah cakep itu, kasih yang es teh, yang murah-murahan, minum. Harus, ibu harus rela dia menangis untuk sesaat, setelah itu dia tidak akan menangis lagi. Tentunya apalah, di saat ada tanda dengan kelembutan, sesaat dipeluk, sesaat ini, ngingatkan dengan cara lembut. Jadi bertanya, bagaimana jika ada anak semacam itu? Pertama, Anda harus siap, jika menangis Anda harus tabah. Tetapi jangan dibikin nangis dulu, akan tapi mulailah dengan kelembutan. Di saat mengingatkan dibisiki sayang, mana? Sayangku, sini. Katanya, Wak Guru, kalau itu tidak baik sayangku. Ayo, minta yang lainnya. Mama pasti kasih pokoknya, jangan itu, ayo. Yang baik, yang manfaat. Aduh. Ditanya, dilatih, manfaatnya apa, ayo. Ini buat ini, oh enggak ada manfaatnya. Diajak main yang nyantai. Cuman ibunya, enggak usah, enggak usah. Enggak, oh iya. Ibunya enggak pernah mesra. Sama anak juga, ya, baik. Anak tolong anak diperhatikan. Jadi biarkan dia menangis sesaat. Besok enggak nangis lagi. Ngerti ibunya punya pendirian tapi sayang sebetulnya. Ngerti? Tidak, tidak, tidak. Saya enggak akan ngasih sayangku. Tapi kalau kamu pinter, minta apa saya kasih. Ini duit mama ada nih. Tenang. Tak bisa. Tapi kalau minta itu enggak boleh. Harus patuh dan kompak suami istri itu. Jadi kalau mama suami ibunya marah, bapaknya tidak boleh merah, tapi membisiki, mamamu marah karena sayang kepada kamu sayangnya. Dipeluk tapi digendong, tapi bisikinya adalah bukan jelek-jelekin ibunya. Tapi memang, ibu itu benar sayang, marah karena agar kamu pintar, karena kamu minta semacam ini sayang. Tapi mama, enggak, mama baik. Coba, coba kita ngomong, papa, abah saja yang ngomong. Mama, saya mewakili dedek, dedek minta ini. Oh iya, kalau ngomongnya baik saya kasih, lo kan, dedek ngerti kan? Ada pinter lah ngasih contoh yang baik, kan gitu ya. Jadi mudah nanti terus dilihat penyakitnya kayak apa nanti. Kalau sudah ketahuan penyakitnya nanti bisa ditelusuri. Tidak ada anak itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti apa-apa kecuali karena dilatih di lingkungannya, dibiasakan. Sampai suatu ketika lihat, ya karena di rumah kita tidak bisa ngomong apa-apa. Ya cuman tidak apa-apalah kalau piring pecah nggak apa. Cuman kalau tempat lain. Tapi ini menunjukkan seorang bapak tidak bisa. Ada seorang ustaz punya anak tuh, masya Allah. Ini di lab, gini-gini kan, saya sebentar-bentar mau ini, mejanya diiring-iringin, mejanya ada kacanya. Itu bapaknya diem aja, ini, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, ini kalau di tempat lain gimana, kalau sini gak apa-apa, kalau kedengar. Tapi ini menunjukkan bapaknya gak bisa ngingetkan, oh anaknya sudah main membahayakan, dan itu kalau kaca jatuh kena kakinya juga, luka gak bisa, astagfirullahaladzim. Ente ustaz dalam hatian. Cuman enggak ngingatkan, saya ngingatkan di rumah saya. Kalau di rumah orang pasti saya ingatkan itu. Kalau di rumah orang, ustaz, jangan gitu ustaz. Pasti. Cuman kalau di rumah kita sendiri saya enggak berani ngingatkan, kan karena apa? Dipikir kita takut itunya pecah. Saya hanya takut kakinya. Cuman saya ikut megangin nih. Dia ikut megangin ini. Astaga. Ini orang tua enggak benar begitu itu. Ingetin. Kalau di tempat lain pasti saya ingatkan, karena apa? Saya sayang dengan anaknya. Banyak ibu tuh kayak gayanya tok modelnya sayang sayang tapi nggak sayang, yaitu yang rusak anaknya dengan iPad, tablet, angkat tangan itu semua. Didoain yang baik, didoain, doain, insyaallah. Jangan bu ya, sayangilah anak-anakmu ya, Baik, itu saja insyaallah. Allah alam bisawab. Bapak-bapak juga ini Ibu-ibu nanti. Baik ini. Saya sayang betul. Saya sayang dengan anak-anak Anda. Saya ingin mata anak Anda itu terus terjaga. Apalagi kamera dan sebagainya, ini dirusak sama kamera ini. Setiap foto pakai lap-lap-lap, nah, enggak pakai blit, sudah. Setiap foto 100 orang moto jadi tragum langsung. Setiap majelis 100, 200 kan mampu, gini-gini. Enggak. Kalau mau foto jangan pakai, kalau perlu enggak usah foto. Masya Allah. Nah, baik, ada yang kita dirusak, itu jangan dianggap tidak membahayakan. Membahayakan ya Pak Ibu. Kita melarang anak kita, enggak apa-apa nangis sesaat, tapi ketahuilah setelah itu dia akan sehat, dia akan baik. Dan juga masalah permintaan-permintaan yang lainnya, jadi biasakan dia komunikasi dengan anak kita yang baik ya. Kita latih dengan kebaikan, jauhkan dari yang membahayakan. Wallah alam bisawab. Baik Buya, ini ada pertanyaan dari media online Facebook. Ada dua pertanyaan, yang pertama dari Fatima Azhara dari Malaysia. Assalamualaikum Buya, saya dari Malaysia mau tanya bagaimana menyingkapi kejadian pembantaian di Perancis, lagi-lagi umat Islam difitnah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, M. Maful dari Jakarta. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi pernyataan seorang teman yang bilang kalau saya Salafi tapi tak sepenuhnya Wahabi, saya NU tapi tak sepenuhnya kalau NU. Kalau saya Salafi tapi bukan Wahabi, saya NU tapi tak sepenuhnya NU, saya MD tapi tak sepenuhnya MD. Islam itu cuma satu, yaitu Islam. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah menyikapi tentang kejadian pembantaian yang ada di Perancis. Perancis ya. Pembantaian di Perancis. Ini adalah saudari kita dari Malaysia, dan kita akan, karena banyak saudari-saudari yang bertanya dari luar negeri, katanya tidak dianggap. Mereka juga mendengarkan. Bahkan kita ketemu dengan sahabat yang di Singapura, yang di ini rupanya sangat detail, dia mengikuti pengajian kita sampai jam-jamnya ngerti, sampai kemarin Buya kemana itu tahu. Jadi mereka juga giat belajar, termasuk yang di luar negeri, di Australia, di Hong Kong dan sebagainya. Mereka kok ngiri, Buya kenapa kok tidak dibuka, kami selalu bertanya nggak pernah dijawab nih. Maka kami jawab yang dari Malaysia bahwasanya dari dulu Anda tidak usah pusing bingung, dari dulu memang dunia informasi itu telah merusak. Nabi Adam saja sudah difitnah sama iblis. Sudah dibilang Nabi Adam waktu itu kan, wala taqrab hadhi syajarata. Kau jangan dekat-dekat dengan pohon ini wahai Adam. Malaikat yang melarang. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Wala taqrab hadhi syajarata. Iblis datang nih. Membuat informasi yang berbeda. Bahkan digelari dengan buah apa? Pohon keabadian, al-khulud, syajaratul khulud. Bahkan ngomong Adam, justru kalau kamu makan pohon ini, kamu akan abadi. Kebalikannya. Dunia informasi. Dan ini senjata iblis itu sampai anak keturunannya iblis juga gitu. Merubah informasi untuk menjerumuskan kita. Dari masa ke masa. Kita sering marah-marah itu. Dunia informasi semacam itu. Agar tapi kita sendiri hanya bisa marah. Dong. Makanya kami menghibur semuanya. Agar kita melek media. Sekecil apapun kita buat media, apapun koran kelas 20 orang yang baca, enggak ada masalah. Atau media radio sama televisi. Permasalahan kita adalah kalah di dunia media. Media informasi. Sehingga informasi kebaikan kita enggak bisa mengekspos. Sementara lihat ada kejadian, misalnya ada orang Islam saja. Orang Islam, anggap saja orang Islam beneran. Melakukan kejahatan dengan orang di luar Islam satu saja. Satu-satu. Ini di esos dunia. Tapi 1000 orang Islam dibantai oleh satu orang di luar Islam. Itu enggak ada yang mengangkat. Karena apa? Kita enggak punya media. Media ini penting. Dan kita kalah di dalam dunia informasi ini. Dan sekarang media kita ini anehnya juga ditunggangi oleh mereka. Media kita, media komersil misalnya, orangnya Islam, Pak Haji yang baik. Cuma tiba-tiba ya dia enggak bisa, enggak kurang informasi atau bagaimana, tiba-tiba memberitakan berita-berita kayak tadi. Kadang menumpang di media kita. Jadi kelemahan kita adalah di media. Dan dari masa ke masa, Anda tidak usah pusing lagi. Dari masa ke masa, iblis selalu memalsukan data. Membuat informasi yang berbeda. Maka kita yakini Islam tidak semacam itu. Sudahlah pokoknya, kalau ada kejahatan disandarkan kepada Islam, itu bukan Islam. Biarpun katanya Islam, pasti Islam bohong, Islam perusak. Enggak, Islam adalah indah. Islam adalah mengajari kelembutan. Bahkan di dalam perang pun Islam adalah keindahan. kita pastikan itu bukan ajaran yang benar. Kalaupun dia mengaku Islam, itu Islam-Islam yang ngaco itu. Sebab Islam itu juga ditunggangi oleh orang. Pura-pura masuk ke dalam Islam, ternyata dia merusak, mencemar wajah Islam. Dengan buat kerusakan, Islam kok ngebom itu gimana? Yang dibom saudaranya, aneh. Wong dengan orang kafir saja kita ada aturan mainnya dalam perang yang benar. Kita tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh kita membunuh orang tua, tidak boleh membunuh, membumi menghanguskan tanaman, tidak boleh menghancurkan ternakan. Itu kan yang ada dalam Islam dia. Enggak mungkin pembunuhan itu, enggak ada itu. Islam enggak ngajarkan kayak begitu. Kalau itu dinisbatkan Islam pasti dusta dan pasti dusta. Cuman siapa yang bisa mengkanter berita itu? Wong kita enggak punya media yang kuat. Akan tapi ketahuilah, Islam ya'lu wa la yu'la alai. Maka berjuanglah Anda. Makanya kami himbau kepada semuanya. Makanya Al-Bahjah dan tim ini selalu mengembangkan media. Semampu kita. Mulai dari media radio, alhamdulillah semakin hari semakin bertambah radio kita. Ada di sini, ada di Majalengka, ada di ini, ada di Batam, ada di Pulau Karimun, ada di Bogor dan sebagainya. Kita terus memohon kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus yang bisa menjadi sebab kita berjuang terus di jalan-Mu. Dan kabar gembira bahwasanya Islam berjaya di abad-abad ini. Maka semoga adalah kita yang menjadi pejuangnya. Zaman Muhammad Al-Fatih, Islam sempat berjaya. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tidak mustahil zaman kita, makanya ayo kita berjuang terus. Makanya kita menyeru untuk membuat media, termasuk sekolah-sekolah dan sebagainya, di antara dan membuat media informasi. Dan akidah yang mengaku dirinya Islam yang sesat pun ternyata mereka getol urusan media. Hanya kita ini pandai berbangga bahwasanya kita akidah yang paling benar, tidak pernah urusan sama media. Dirusak, diadu domba sana sini, sana sini, sana sini. Nah, tapi saudaranya berantem kita nanti. Sama-sama gurunya sama, kakak adik enggak akur bahkan, masya Allah. Kita sering diadu domba. Jadi permasalahan urusan media informasi. Dan memang begitulah. Dan mereka membuat kejadian kecil. Kadang-kadang kejadian itu sengaja dibuat. Bahkan ada memang kejadian yang sesungguhnya orang Islam berbuat zalim, tapi itu kan individu pribadi, hawa nafsunya, kekerasannya, sifat yang tidak baik, lalu membunuh saudaranya, membunuh tetangganya yang Nasrani misalnya. Itu adalah kasus individu, oknum, kasus orang per orang, bukan kasus agama. Tapi di ekspos, Islam mengajari kayak begini loh. Di sini pun juga marah para ulama kalau ada orang kayak begitu, membunuh orang Nasrani di tangga kita, enggak boleh. Islam itu indah aslinya. Jadi permasalahan adalah karena media. Kita tidak punya media. Allah ahkamul hakimin. Apapun yang mereka omongkan, apa yang mereka perbuat, Allah maha tahu. Makanya sekarang kita membela bagaimana? Membela Islam dengan semampu kita. Memperbanyak media, maka kami seru. Di Al-Bahjah ada zakat center. Ini bukan untuk itu. Untuk fakir miskin. Tapi ada rekening yang dibagi namanya infak center. Itu untuk media dakwah segala macam. Kalau Anda ingin, selain duit zakat, masukkan infak center. Sebab kalau duit zakat tidak digunakan untuk buat radio, tidak digunakan untuk bangun pondok, tidak digunakan untuk berjuang ini, tidak. Tapi untuk fakir miskin. Tapi kalau infak center yang Anda terima, kartu-kartu itu, adalah untuk pengembangan pondok, termasuk membuat media radio. Dan ini asal untuk diketahui saja, kita akan membesarkan yang mula-mula ini, sudah ada di Bogor, sama di Batam. Sama di pusat sini akan dibesarkan. Dan untuk membesarkan ini nilainya setiap satu power red station radio butuh uang 600. Jadi kali 3 berarti 1600 itu FM-nya, AM-nya 1M. Jadi kita butuh duit 2M,4. 2M,4 dalam waktu singkat ini. Adapun yang kecil-kecil yang kelas berapa kilo itu ada di ini berceceran di mana-mana, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana duitnya? Allah Maha Kaya. Allah akan memilih pejuang-pejuang ahli ikhlas untuk berjuang bersama kita, jangan khawatir. Sehingga nanti untuk Bogor dan sekitarnya kita punya stasiun radio, Radioku yang ada di Bogor, Jakarta, semuanya akan di cover dengan media kita. Kemudian televisi juga kita sudah memulai. Semoga dimudahkan para pemirsa semuanya, mari bergabung semuanya. Lihat, agar sempurna. Mungkin Anda lihat kabur-kabur enggak jelas sering hilang, maka katailah semoga setelah ini akan semakin sempurna. Yang punya kemampuan untuk bisa berpartisipasi, apakah dengan tenaganya, kita perlu pakar-pakar yang bisa mengedit. Mungkin ada jebolan daripada pertelevisian, silakan bergabung dengan kami. Kami butuh pejuang-pejuang yang handal. Kita perlu editor yang hebat, animas, segala macam. Pokoknya kita pengen orang-orang ahli. Ataupun Anda ingin berpartisipasi dengan uang Anda, siap. Mungkin Anda terlalu banyak tanah, saya pengen jual 100 hektar untuk perjuangan, boleh. Tidak ada masalah, ada orang punya 500 hektar. 100 hektar kan cuma 1/5 dari hartanya. Gak mustahil, dan kita menemukan orang-orang aneh.

Lancar boleh, tidak bisa ngarang. Tapi Imam Ghazali satu celupan untuk satu huruf, dua huruf. Celupan, satu huruf, dua huruf. Tapi karangannya berjilid, jilid Masya Allah. Berkah. Tidak banyak dosa mereka. Kita dosa mata, dosa telinga, dosa ini dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni kita. Biar kita hidup di akhir zaman, tidak punya banyak amal baik. Semoga kita dibawa oleh Allah bersama ulama-ulama terdahulu yang punya banyak amal baik dan kebaikan. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman, mohon maaf, singkat. Jangan lupa Majlis Akbar di tanggal 13 Desember atau tanggal 1 Rabiul Awal di Pesantren Al-Bajah. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Insyaallah banyak yang hadir, semakin banyak berkahnya di situ. Yang ingin berpartisipasi boleh dengan tenaga, dengan apapun ya. Akan tapi mohon semuanya konfirmasi, mendatangi tempat saja. Dan jangan sampai memberikan bantuan melalui tangan orang-orang yang Anda tidak tahu. Akan tapi bagi siapapun yang ingin memberikan bantuan untuk maulid ataupun pembantuan secara umum untuk pondok, hendaknya Anda melalui rekening resmi atau Anda datang ke pondok, jangan melalui tangan orang-orang yang Anda tidak kenal sebelumnya ataupun kenal kalau meragukan jangan dikasih, itu membahayakan ya. Kita ingin menyelamatkan semuanya infak agar masuk ke jalan, ke tempat yang semestinya. Kemudian pembukaan pengajian rutin di Syiarul Islam Kuningan bagi warga Kuningan 9 Sofar 20 November Masjid Syiar Islam Sabtu yang akan datang. Kemudian kajian bersama Umi di Pesantren Al-Bahjah Ahad depan. Kemudian Masjid Dzikir dan Tausiah Al-Bahjah besok malam Selasa malam Rabu di Masjid Al-Mujahidin Gunung Sari keluaran Pekiringan Kesambi. Baik, ini saja, dan jangan lupa untuk mempersiapkan para siswa di tahun yang akan datang Ramadan. Kita perlu kamar-kamar yang banyak dan rupanya tahun ini sudah tidak ada kamar. Jadi artinya untuk menerima siswa baru lagi kita perlu kamar-kamar, dan alhamdulillah sudah didak beberapa kamar, ada berapa kamar itu sudah dibuat dak, tinggal nanti keramiknya dan atasnya. Mohon Allah, semoga Allah mengirim orang-orang bisa menyelesaikan. Target kita sebelum Ramadan sudah beres semuanya sampai atasnya. Dan ini perlu dana yang sangat besar sekali, tapi kalau sudah di hadapan Allah tidak ada yang besar, kecuali semua jadi kecil. Semoga Allah mengirim ahli surga. Di antara yang mendesak hari ini kita perlu, kalau kata-kata teman-teman, Buya jangan sampaikan gede-gede dulu, kalau gede-gede nanti orang gak kebayang, ya sudahlah, sekarang butuh apa dulu? Sekarang mendesak Buya keramik. Keramik selebar itu butuh duit 150 juta, itu keramik tok. Baik, habis keramik nanti apa? Pintu sama yang lainnya. Sudah ada keramik 150 juta. Itu dibagi 5 orang menjadi berapa? Hitung sendiri sudah. Hitung. Kalau tidak bisa ngitung, biar kami yang ngitung nanti. Insyaallah. Ini kami informasikan kepada semuanya. Barangkali ada yang bisa menyampaikan ke yang lainnya. Atau paling tidak, para bapak ibu, tolong memanjatkan doa. Dan doanya jangan repot-repot. Ya Allah, kirimkan ahli surga untuk membantu yang tadi, ya Allah. Kirimkan ahli surga. Maka nanti yang bantu, insyaallah ahli surga. Berkat doa semuanya. Biarpun ibu tidak keluarkan duit, tapi bapak tidak keluarkan duit, tapi mohon doanya jangan sampai tidak keluar. Panjatkan, ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa mendukung perjuangan tadi yang disebutkan. Itu saja. Dan jadikan kami bersama mereka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Allah jaga hati kami Allah, jasad-jasad kami dan jaga roh kami Allah. Berikan kepada kami kesehatan lahir kami Allah, yang sakit berikan kesembuhan, dan jaga kesehatan batin kami Allah. Jauhkan kami dari bermacam-macam penyakit hati ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami ya Allah dari riya, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Dan rindukan roh kami kepadamu ya Allah, rindukan hati kami kepadamu ya Allah, dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon siapapun ya Allah yang mendengar suara ini, yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, lebih khusus yang telah bertanyakan tadi ya Allah, jika tersinggung perasaan mereka dan kami semua yang ada di sini, jika ada yang tersinggung perasaan mereka karena kalimat-kalimat kami, kami mohon gantilah dengan segala kebaikan ya Allah, gantilah dengan kebahagiaan ya Allah, dan ampuni lidah kami ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mudah untuk kami didik, kami atur, mudah untuk kami arahkan kepada kemuliaan, dan bimbing kami untuk mengarahkan anak kami kepada kemuliaan yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari bejat dan tersesat. Kami ingin anak kami, ya Allah, mendapatkan perlindungan dari-Mu terus menerus tanpa henti, ya Allah, sehingga anak kami akan selamat, ya Allah. Pergaulan sangat mengerikan. Anak kami itu lihat mereka, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, anak-anak kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jangan sampai anak kami jauh dari-Mu dan jauh dari agama-Mu, ya Allah. Berikan kepada mereka kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Hidup indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Mulia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, yang sakit sembuhkan, dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang dosa kami, mata kami, lidah kami, telinga kami, anggota tubuh kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan atau dosa yang kami lakukan sembunyi, ya Allah, Engkau Maha tahu. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami dan jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina, bencikan kami kepada zina. Dan kami mohon, siapapun yang tergoda syahwat mereka dalam zina atau terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Kirimkan kepada mereka yang halal, cukupkan dengan yang halal, ya Allah, sehingga tidak butuh lagi dengan yang haram. Bencikan kepada zina, dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf atas keterlambatan, dan mohon doa selalu wabillahi taufik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.